yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang kau berikan. Maka jiwaku pun memuji aman di bahagianmu. Satu asa di dalam hidupku bersamamu sepanjang masa. Yang ku puja hanya dirimu satu yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu karena dirimu dan kemurahanmu telah bertahta di hatiku. Memuji aman di baitmu. Satu asa di dalam hidupku bersamamu sepanjang masa. Yang ku puja, yang ku puja hanya dirimu satu yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu karena dirimu dan kemurahanmu telah bertahta di hatiku. Cool.